Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Para asatidah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Terlebih daripada itu kita harapkan kebaikan ini pun bisa memberi kebaikan pula kepada umat. Pada kesempatan pagi hari ini dalam acara daurah pendidikan yang akan kita bahas adalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya global, sifatnya mujmal, yang semestinya dimiliki atau menjadi bahagian karakteristik para pendidik ataupun pengajar. Karena sesungguhnya tugas mendidik dan mengajar ada sedikit perbedaan. Seorang pengajar mungkin dia hanya sebatas mengajari, menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan materi pengajaran itu kepada mad'u, orang yang diajari. Selepas daripada dia mengajari, maka dia tidak dituntut untuk hal yang lain. Berbeda dengan seorang pendidik. Seorang pendidik selain dia mengajari materi yang dia jadikan sandaran untuk mendidik, materi yang dia ajarkan haruslah menjadi bahagian dari amaliah dia setiap harinya. Karena tujuan daripada mendidik adalah menanamkan nilai-nilai ajaran yang dia ajarkan, dalam pengertian dalam hal ini adalah ajaran Islam, kepada anak didiknya. Ya. Intinya kalau orang mengajar sudah, materinya lepas, dia sudah pulang, selesai. Tapi seorang pendidik, dia mengajarkan sebuah nilai kebiasaan A, maka dia harus mengontrol apakah kebiasaan A itu diamalkan oleh anak didiknya ataukah tidak. Apakah kemudian apa yang diajarkan itu kemudian diamalkan oleh dirinya atau tidak. Karena di dalam syariat, di dalam ketentuan agama, seorang pendidik tidak boleh hanya mengajarkan kepada anak didiknya, kemudian dia sendiri tidak mengamalkan. Itu tidak boleh. Karena di dalam pendidikan itu ada unsur keteladanan. Memberikan teladan. Itu beda antara pendidik dengan pengajar. Oleh karena itulah, pada kesempatan pagi hari ini, Anda ingin mencoba memberikan satu bentuk wawasan bagaimana karakteristik pendidik itu. Artinya kepribadian yang harus dia miliki itu seperti apa. Di antara kepribadian-kepribadian pendidik yang harus ada pada dirinya, yaitu bahwasannya dia di dalam mendidik anak adalah merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Maka dengan karena dasar itulah seorang pendidik hendaklah dia memiliki jiwa ikhlas. Ini yang pertama. Kepribadian yang harus ada pada diri seorang pendidik adalah keikhlasan. Banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan kita untuk melakukan setiap kegiatan harus didasari dengan keikhlasan. Kenapa demikian? Karena mengajar ataupun mendidik itu merupakan tugas yang mulia dan merupakan bahagian daripada ibadah. Kita mengajar anak-anak, walaupun yang kita ajarkan cuma misalnya A, Ba, Ta, Ikro, jilid 1. Atau yang kita ajarkan misalkan hanya membaca Al-Quran. Jangan dianggap remeh. Kita mengajarkan Al-Quran A, Ba, Ta, A, kamu kan cuman guru, cuman ngajar A, Ba, Ta saja. Jangan menganggap remeh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis dari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan tentang Al-Qur'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan bentuk pernyataan yang semestinya menjadi daya dorong bagi kita. Karena Nabi menyebutkan khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi meskipun orang itu hanya mengajarkan A, Ba, Ta kepada anak-anak kecil atau orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan dianggap perbuatan itu adalah perbuatan yang kecil. Itu adalah perbuatan yang besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian, proses pendidikan ataupun proses mengajar itu tidak bisa kemudian disetarakan dengan insentifnya ataupun dengan gajinya, tidak bisa. Kadang-kadang kan kita tanpa kesadaran kalau mengajar atau mendidik itu adalah sebuah aktivitas ibadah. Kadang-kadang kan kita menganggap ya sebebasnya kita itu artinya mengajar itu ya nunggu waktu luang kita. Ini berbahaya. Sebentar saya sedang sibuk nih di rumah. Ada order. Loh kenapa? Nah, karena mengajar itu hanya sampingan bagi dirinya. Ini berbahaya. Sehingga apa? Sehingga datang ke madrasah atau datang ke tempat pengajaran, tempat pendidikan, itu kemudian terlambat. Ketika misalnya mudirnya, Bu, ya jangan terlambat. Loh, kita kan di sini cuma ta'awun. Kalau ta'awun kan, ya namanya ta'awun, ya kita suka-sukalah. Oh, tidak begitu. Ini masalah kita mengajar itu, niatnya sudah lillahi ta'ala. Ini perjuangan, ini jihad. Ini masalah-masalah keseriusan. Masalah membentuk kepribadian anak. Masalah membentuk generasi yang nanti mereka akan hidup di masa yang akan datang. Bukan sekedar, oh, saya kan di sini cuma ta'awun saja. Bukan. Jangan dilihat hanya dari kacamata diri sendiri. Iya kan? Kalau sekedar bahasanya, saya kan cuma ta'awun. Itu kan berarti hanya melihat dari kacamata dirinya sendiri. Nah terus bagaimana dengan anak-anak yang ini diamanahkan kepada kita? Yang anak-anak tersebut tidak hanya dari kalangan salafiyin, bahkan mungkin orang-orang awam pun bersekolah di tempat kita. Hal yang seperti ini jelas menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu keikhlasan betul-betul murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan ibadah ataupun pengamalan agama itu semata-mata mukhlis, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ini penting untuk difahami dengan sebaik-baiknya. Keikhlasan. Karena apa? Tugas mengajar itu adalah, tugas mendidik adalah tugas para anbiya. Tugasnya para anbiya. Para nabi, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala ditugaskan. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk membimbing umat, membimbing kaumnya. Melalui apa bimbingan itu? Melalui pengajaran, pendidikan. Mengajarkan apa yang Allah perintahkan. Mengajarkan apa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar ditaati oleh kaumnya. Dan bukankah kita juga ketika mengajarkan atau mengajari anak-anak, mendidik anak-anak dengan menggunakan ilmu-ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, kan begitu. Ini adalah tugas kenabian. Itu harus disadari. Maka ketika ada seorang pendidik hanya bisa mengajar tapi tidak bisa memberi contoh, akibatnya apa? Dilecehkan kan? Diremehkan toh? Ustaz ngajarkan, minum pakai tangan kanan, ustaznya sendiri minum pakai tangan kiri, dilecehkan tidak? Dilecehkan. Kenapa demikian? Karena yang kita ajarkan ini bukan seperti matematika atau bukan seperti ilmu-ilmu umum lainnya. Bukan seperti ngajarkan IPS atau yang lainnya. Ini menyangkut pembentukan kepribadian. Membentuk manusia loh ini. Manusia itu nanti mau jadi apa? Di tangan kita semua. Di tangan para asatidzah. Di tangan para pengajar, pendidik. Kalau yang mengajar ini memberikan contoh keteladanan yang baik, maka berkah daripada pengamalan, berkah daripada keikhlasan itu akan memberikan asar kepada anak didik. Besar pengaruhnya kepada anak didik. Meskipun anak didik itu tidak melihat apa yang kita perbuat. Tidak melihat. Tetapi semangat mengajar, kemudian kegairahan mengajar, itu akan tercermin ketika seseorang mengajar, ketika seseorang berhadapan dengan anak didiknya. Satu contoh misalnya pendidiknya melakukan maksiat, waliyadzubillah, itu akan berpengaruh kepada proses belajar mengajar anak. Jangan dikira maksiat itu tidak mempengaruhi. Itu akan mempengaruhi sekali dari segi keberkahan. Berkahnya ilmu. Dari segi dia semangatnya. Itu akan berbeda. Nuansa dia mengajar juga lain. Coba kalau seseorang, kita lihatlah pendidikan-pendidikan di tempat umum. Guru melarang murid-muridnya merokok, tapi gurunya sendiri merokok. Kira-kira bagaimana? Oleh muridnya ditaati? Himbauan gurunya itu untuk supaya anak-anak pelajar-pelajar SMA itu tidak merokok, apakah ditaati? Ya tidak akan. Bagaimana mungkin ditaati? Anak-anak akan melihat, oh Pak guru saja merokok kok. Lihat, di sini dampak pengaruh antara perilaku pendidik dengan yang dididik. Memberikan asar yang sangat kuat. Pengaruh yang sangat kuat. Nah, keikhlasan ini akan nampak dari amaliyahnya. Dan itu akan terasa nanti. Akan terasa. Di hadapan umat itu akan terasa. Mana da'i, pengajar, ustadz yang ikhlas. Dan mana yang semata-mata ingin cari popularitas. Dan mana yang semata-mata ingin cari penghasilan. Dan mana yang semata-mata ingin meraup dunia. Itu akan terlihat. Asarnya, bekasnya itu akan terlihat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya. Dan setiap orang akan terlihat dari apa yang telah dia niatkan. Amal itu akan dia lihat dari apa yang telah dia niatkan. Niatnya apa? Itu akan terlihat. Sekolah yang guru-gurunya mengejar profit, keuntungan, komersial, itu akan terlihat. Dengan sekolah yang betul-betul guru-gurunya itu ikhlas lillahi ta'ala. Itu akan terlihat. Beda. Beda. Bedanya dari mana? Dari anak didiknya beda. Yang sekedar mengejar profit, penghasilan, anak didiknya seperti itu. Tapi kalau yang ikhlas, betul-betul karena ingin mendidik, betul-betul karena ingin anak ini menjadi baik, otomatis dirinya juga harus sendiri, harus baik kan begitu. Nah, itu akan berpengaruh ke anak didik. Nah, inilah peran keikhlasan itu. Peran keikhlasan. Maka, seseorang yang pendidik, guru, da'i, siapapun, faktor keikhlasan itu akan menjadi sesuatu yang sangat fondasi, sangat fundamental untuk proses pendidikan. Karena pendidikan dengan dakwah itu hampir sama. Dakwah itu yang mendidik umat, pendidikan itu yang mendakwahi anak didik. Sama hakikatnya. Antum-antum mengajar anak umur 4 tahun, 5 tahun. Antum da'i, antum ustad. Sama. Seperti ustad-ustad yang lain ngajar. Sama, cuma beda usia saja. Yang diajar anak didik cuma beda karena usia. Ini yang pertama, keikhlasan. Jangan sampai keikhlasan ini hancur. Apa istilahnya? Jangan sampai kita hanya karena ingin dunia, kemudian tidak menjadi orang yang ikhlas. Sayang amal kita. Pahalanya besar. Kita mengajari anak-anak pandai mengaji. Mengajari anak hafal Al-Quran. Hafal doa-doa. Itu amal jariah bagi kita. Kita mengajari anak kemudian bisa membaca Al-Quran. Dan kalau anak ini sudah dewasa, sudah tua, renta misalnya, masih tetap membaca Al-Quran, kita masih mendapatkan amal jariah itu. Kita mengajari anak-anak doa. Doa itu terus dihafal, terus diamalkan oleh anak-anak. Setelah dia dewasa, kita mendapatkan amal jariah dari situ. Luar biasa amalan kita. Luar biasa. Seandainya semua orang tahu pahalanya orang mengajar, pasti akan berebut jadi guru. Kan begitu? Pasti akan berebut. Karena sedemikian besar pahalanya. Belum lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan orang yang mengajar ilmu din. Oleh karena itu jangan kemudian keutamaan-keutamaan ini hancur karena keikhlasan yang ada pada diri kita kemudian tidak ada. Sayang kalau hanya sekedar ngajar ya, penghasilannya cuma 2 juta, 3 juta sebulan, sayang. Ya. Ada yang penghasilannya 2 juta, 3 juta per bulan? Nah, tidak ada. Saya menggunakan mubalaghah saja. Artinya, kalau penghasilannya cuma 2, 3 juta, kemudian keikhlasan ini dikorbankan hanya untuk itu, sayang. Nah, kalau lebih rendah lagi, lebih sangat sayang lagi. Sudah setiap bulannya sedikit, dihancurkan lagi dengan tidak ada keikhlasan oleh kita. Buat apa? Dunia enggak dapat, akhirat lebih-lebih lagi. Jangan sampai seperti itu. Dunia ya alhamdulillah secukupnya. Akhirat jangan sampai kemudian hancur gara-gara ingin mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Nah, kesadaran inilah yang harus kita tumbuhkan. Ma'ahid, pondok-pondok yang ada di sekitar kita, ini kan umumnya rata-rata mulai merintis kan? Umumnya kan mulai merintis. Ya di dalam perintisan itu, wajar kalau misalnya kita sebulan ini, wah insentifnya ini telat ini. Kan begitu. Kalau di Solo bisa dibayar tanggal 14 baru bisa dibayar. Lah tanggal 1 sampai tanggal 13 itu gurunya makan apa? Ya yes, ada saja. Alhamdulillah. Jangan sampai masalah dunia kemudian menghancurkan kepentingan akhirat kita. Wal akhiratu khairum minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Karena kita menyiapkan kehidupan ini adalah untuk kampung akhirat kita. Bukan untuk kepentingan yang di dunia ini. Kita tidak menafikan perlu makan, minum. Tidak menafikan. Tetapi jangan kemudian masalah-masalah keduniaan ini kemudian menjadikan amal yang sangat baik ini hancur di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, hendaklah seorang pengajar memiliki sikap yang saleh. Sikap yang saleh. Sikap yang soleh ini adalah merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam diri pengajar itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sikap yang soleh sebagaimana yang kemarin saya kutip dalam surat Al-Kahfi ayat ke-86. Wa kana abuhuma salihan, dan orang tua dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Saya hanya ingin menggambarkan bagaimana kesolehan itu bisa memberikan pengaruh asar kepada anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang soleh ini. Yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan harta yang berada di bawah jidar, tembok, yang diperuntukkan untuk kedua anak yatim itu. Artinya bahwasannya kesolehan seorang pendidik, dalam hal ini adalah orang tua, itu memberikan pengaruh kepada anaknya. Dengan kesolehan anak didik itulah yang menjadikan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kebutuhan hidup anak yatim, kedua anak yatim itu. Ini faktor kesolehan. Jadi ketika guru yang mengajar juga soleh, maka kebaikan-kebaikan itu akan didapatkan oleh anak didiknya. Guru yang soleh adalah guru yang senantiasa dia selain beramal ikhlas, dia juga mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Muslim, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal tanpa atas dasar perintah dari kami, maka amalan itu ditolak. Ini menunjukkan bahwasannya amaliyah dari seorang pendidik harus bersendikan kepada ittiba, yaitu mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dasar perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditaati. Sehingga dengan demikian pendidik yang benar-benar dia mengedepankan keikhlasan, kemudian ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pendidik yang demikian adalah pendidik yang soleh. Saya nukilkan pendapat dari pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab Fadlul Ilm. Fal'amalul muwafiqu lil ilmi huwal maqbul. Maka amal yang selaras dengan ilmu itulah amal yang diterima. Wal mukhalifu lahu huwal mardud. Dan yang menyelisihi dengan ilmu itu sendiri adalah merupakan amal yang ditolak. Fal ilmu huwal mizanu wa huwa mihaqqu. Maka ilmu itu adalah merupakan timbangan, dan ilmu itu merupakan kompas penentu. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat kedua. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling soleh, yang paling ahsan. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Maka kata Fudail ibn Iyad, memberikan penjelasan tentang ayat di atas, surat Al-Mulk ayat kedua. Kata Fudail ibn Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala, sebaik-baik amal, wa akhlasul amal, wa aswabuhu, yaitu dengan yang dimaksud ahsanu amala adalah akhlasu akhlasul amal wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas ya, dan paling benar, paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh, apa yang dimaksud akhlasuhu wa aswabuh? Qala, maka jawab Fudail bin Iyad, innal amala, sesungguhnya amal itu, idza kana khalisan, apabila dilakukan dengan ikhlas, walam yakun sawaban, tapi dia tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriktiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, maka amal itu tidak diterima, artinya bukan amal soleh. Wa idza kana sawaban, dan apabila amal itu ditunaikan dengan berdasar tuntunan Nabi, walam yakun khalisan, akan tetapi dia tidak ikhlas mengerjakannya, lam yuqbal, maka tidak akan diterima pula amal tersebut. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu dilakukan dengan cara ikhlas dan mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fal khalisu ayyakuna lillah, yang dimaksud dengan khalis amal itu ikhlas, yaitu hendaklah ya, karena Allah. Wasawabu, yang dimaksud dengan amal itu aswab, ayyakuna ala sunnati, hendaklah amal itu berdasarkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad qala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falya'mal amalan soleha, maka hendaklah dia berbuat, mengamalkan amalan yang soleh. Wa yusrik bi'ibadati wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan janganlah menyekutukan Allah ya, dalam peribadahannya dengan sesuatu pun. Maka inilah yang dikatakan amal soleh, manakala dia bersendikan kepada keikhlasan dan mengikuti mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang saleh adalah orang yang sesuai antara kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan, ini orang saleh. Karena apa? Niat dia ikhlas. Dia sampaikan kepada murid-muridnya, begini beramal, begini beramal. Tapi kalau dia tidak melakukan, tidak memberi contoh, dia akan dinilai bukan sebagai orang yang baik oleh murid-muridnya. Tapi hendaklah dia ikhlas karena Allah, dan kemudian dia mempraktekkan apa yang dia katakan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau melakukan sesuatu yang mengapa engkau berbicara, mengucapkan ma la taf'alun, yaitu sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengucapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Ya. Antara kata dan perbuatan. Berat. Ya. Jadi pengajar itu berat. Jadi pendidik itu berat. Ya. Bagaimana tidak berat? Ya. Ngajarkan kepada anak-anak. Ya, siapa yang besok bisa sholat subuh pagi berjamaah di masjid, nanti akan ustaz beri hadiah. Ternyata setelah anak-anak pagi pada sholat, wah ternyata semua sholat ini, banyak sekali berarti hadiahnya. Wah, bagaimana cara supaya tidak memberi hadiah? Nah, ini kan sudah tidak jujur. Kan berat toh? Berat. Antara kata dan perbuatan. Memang jadi pengajar seperti itu. Sehingga jangan sampai kemudian apa yang kita ajarkan kepada anak, kemudian kita sendiri tidak mengamalkan. Ini akan berbahaya untuk diri kita. Waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, annahu yu'ta birrajulin yajtami'u ahlun nar alaihi tandaliqu aqtabu batnih fayaqulun ya fulan alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa amurukum bil munkar wa atihi. Didatangkan seorang laki-laki kepada kumpulan para penghuni ahli neraka, tandaliqu aqtabu batnih, dalam keadaan laki-laki itu terburai isi perutnya. Isi perutnya terburai. Fayaqulun, kemudian para ahli neraka ini bertanya, ya fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah engkau dulu itu mengajari kami untuk mengerjakan kebaikan? Watanhana 'anil munkar, dan bukankah engkau dulu mengajari kami untuk meninggalkan kemungkaran? Ya. Fayaqul, maka laki-laki yang didatangkan ke neraka ini, ke para penghuni ahli neraka ini, menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Ya, dulu aku memerintahkan kalian mengerjakan yang baik, tetapi saya sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu. Wa amurukum bil munkar wa atihi, dan aku memerintahkan kepada kalian untuk tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran, sementara aku sendiri mengerjakannya. Ini ancaman bagi para pendidik. Antara kata dan perbuatan tidak sesuai. Maka orang soleh, pendidik haruslah menjadi orang soleh. Mendidik diri sendiri, mendidik orang lain, otomatis mendidik diri sendiri. Untuk seperti apa yang kita ajarkan kepada orang yang soleh itu. Diajarkan kepada anak didik tersebut. Sehingga kemudian kita mengajari anak-anak, mengajari siapapun, itu kemudian merupakan bentuk pendidikan untuk diri kita sendiri. Kemudian kepribadian yang ketiga, hendaklah seorang pendidik itu memiliki sikap tawadhu. Memiliki sikap tawabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim disebutkan, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawaddaa ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, dan tiadalah Allah menambah terhadap seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddaa ahadun lillahi, dan tiadalah seseorang bertawadhu karena Allah, illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan meninggikan dia, mengangkat derajat dia. Ini sikap tawadhu. Suatu ketika Imam Malik, ada seseorang yang berwudu dengan menyela-nyelai jari jemari kakinya dengan kelingking. Suatu ketika Imam Malik mengingkari, kemudian ditegur bahwasannya memang yang demikian ini ada sunnahnya. Kata Imam Malik, had, riwayat siapa itu? Disebutkan riwayatnya, fulan, fulan, fulan, fulan. Kata Imam Malik, kalau demikian hadis ini hasan. Iya. Kemudian Imam Malik mencabut fatwa yang pertama. Dan dia rujuk kepada perbuatan orang yang berwudu ketika menyela-nyelai, dengan menyela-nyelai jari jemari kakinya dengan jari kelingking, jari tangan, jari kelingking tangannya. Kisah ini menunjukkan Imam Malik tawadhu. Meskipun dia seorang imam, ketika yang membenarkan, yang kemudian mengkritik atau menyalahkan ini adalah orang yang belajar pada dirinya. Tapi itu tidak kemudian menjatuhkan muru'ahnya, menjatuhkan kehormatannya. Justru sikap tawadhu'nya Imam Malik ini mengangkat derajatnya. Ini rendah hati. Dan kita sebagai manusia jelas. Khuliqal insan da'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jangan kemudian kita merasa sempurna. Jangan kemudian misalnya ada orang menyampaikan kepada kita kebenaran, kemudian kita mengatakan, ah kamu kan baru belajar kemarin. Ini namanya bukan tawadhu. Kita terima. Kalau memang itu benar, kita melakukan kesalahan, kita perbaiki. Kalau memang itu tidak benar, ya kita terima. Namanya nasihat tentu akan bermanfaat. Minimalnya nasihat itu supaya kita tidak terjatuh kepada apa yang dinasihatkan, kan begitu. Ini tawadhu. Mungkin saja ada dari anak didik kita yang kemudian mengkritisi ataupun memberikan saran, memberikan masukan. Mungkin saja. Namanya anak-anak kadang-kadang memberikan usul. Yang usul itu bagi kita kadang-kadang di luar dugaan. Selama usulan itu baik, ya, tidak ada salahnya kemudian kita menerimanya. Penting sikap tawadhu ini. Jangan sampai kemudian karena kita merasa sebagai pendidik kemudian tidak mau dibetulkan. Tidak mau kemudian kesalahan kita diperbaiki. Maka yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kita terbuka. Menerima kritik, menerima saran, menerima nasihat, lapang saja. Lapang hati kita, lapang dada kita. Kalau nasihat itu benar, artinya kita melakukan kesalahan dan nasihat itu datang kepada kita, ya kita terima, kita perbaiki. Tinggal kita memperbaiki dengan nasihat itu. Kalau kita belum mampu memperbaiki, doakan ya akhi, semoga saya bisa memperbaiki diri. Enak kan? Jangan kemudian dinasihati, oh kamu. Ini namanya tidak tawadhu. Kalaupun nasihat itu ternyata kita tidak melakukan kesalahan, nasihat itu datang kepada kita, apa salahnya kita terima? Jazakumullah khairan ya akhi. Selesai kan? Nah kalau kita tolak, malah jadi masalah lagi kan? Orang yang nasihati juga jadi masalah dengan kita. Kita pun mendapatkan istilahnya musuh dalam tanda kutip yang baru. Iya tidak? Bermasalah lagi dengan orang. Kan jadi tidak nyaman kita hidup. Kemana-mana selalu bermasalah. Kan gitu. Tidak nyaman. Maka menjadi sikap. Menjadikan kita ini menjadi orang yang tawadhu insyaAllah. Wama tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu bertawadhu karena Allah. Kecuali Allah akan meninggikan dia, meninggikan dirinya. Yang keempat, yaitu sikap sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kalian saling menasehati dalam hal menetapi kebenaran, dan hendaklah kalian saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dan banyak ayat-ayat lain yang mendorong kita untuk bersikap sabar. Sabar dalam mendidik itu sudah merupakan satu kemestian. Tidak akan menjadi pendidik yang baik manakala tidak memiliki sikap sabar. Sabar dengan keadaan lembaga pendidikan. Apalagi perintisan, baru perintis. Kalau tidak sabar, wah sudah patah di tengah jalan. Udahlah enakan bisnis herbal saja. Banyak untungnya, banyak modalnya. Kalau ngajar ya gak akan bisa mandiri nih hidup. Kan begitu. Kalau tidak sabar, ya sudah. Banyak orang-orang tergiur karena masalah dunia. Lantas akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sabar semuanya. Nanti datang orang, mau dana enggak? Oh iya, tanpa syarat ini dananya. Terima, terima. Dari mana? Dari Iyauturot. Wah, karena enggak sabar kan? Enggak sabar. Seperti itu. Para da'i, pengajar, ya dituntut untuk kesabaran dalam dakwah. Sabar dengan keadaan yang serba kekurangan dalam masalah finansial ataupun ekonomi. Sabar juga dalam masalah menghadapi anak-anak didik. Harus sabar. Karena apa? Karena anak didik berbeda latar belakang keluarganya. Ada dari keluarga yang mampu, ada dari keluarga yang tidak mampu. Berbeda juga kekuatan intelijensinya. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lelet. Istilahnya orang internet kan lelet ini. Lambat sekali. Ini loh, ini huruf ba. Ba, ba, ba. Ba. Ya. Kalau gak sabar, kan begitu. Anak orang dipukul. Apa salah dia? Sekarang anak tanya, apa salah kalau ada anak seperti itu terus dipukul? Apa benarkah tindakan dari seorang pengajar ketika anaknya gak mau mengerti-mengerti tentang pelajaran ini terus kita pukul? Kira-kira benar tidak tindakan kita memukul? Ya? Benar tidak? Benar tidak kita memukul anak itu? Tidak benar. Kenapa? Kenapa tidak benar? Kenapa tidak benar? Sekarang tanya, yang menyebabkan dia itu lambat berpikirnya siapa? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala kan? Allah yang mentakdirkan. Kalau anak ini memang punya kapasitas berpikirnya seperti itu. Betul tidak? Lah salah siapa? Salah anak itu kah? Terus kenapa kita pukul dia? Kalau kita tanya kepada anak itu, pasti tidak ingin seperti ini. Saya juga ingin cepat seperti mereka. Belajarnya menyerap pelajaran itu cepat. Saya ingin seperti itu. Tapi kan Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan, mengaruniai kapasitas otaknya itu seperti itu. Nah, lantas kok kita pukul? Iya tidak? Jadi tidak benar kan? Kalau ada guru, anaknya agak sedikit lelet terus dipukul. Betul tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pukulan itu kemudian menjadikan anak itu cerdas? Hah? Kemudian bisa merubah anak itu menjadi cerdas, pukulan itu? Tidak. Berarti, ada tidak manfaatnya pukulan itu? Tidak ada. Nah, lantas kalau demikian apa? Berarti kita berbuat zalim kan? Berbuat zalim. Siapa sih yang ingin anaknya? Dan lagi pula ini anak orang yang dititipkan kepada kita kan? Sekarang orang tuanya suka mukul enggak? Kok kita berani-beraninya mukul? Kita diamanati kepada orang tua memberikan amanat kepada kita, apakah untuk dipukuli? Kan bukan. Amanatnya untuk apa? Mengajari. Iya tidak? Amanatnya kan untuk diberi ilmu nih anak saya. Tolong. Bukan untuk dipukuli. Kalau dipukuli ya di rumah sajalah. Sama-sama kok pakai kayu bahkan bisa lebih sadis. Tapi kan bukan itu tujuan pendidikan. Nah di sini faktor kesabaran seorang pendidik. Memahami. Allah subhanahu wa ta'ala saja berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Kan begitu. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Semampu kalian. Artinya semampu itu apa? Tingkatannya kan beda-beda orang bertakwa, ya tidak? Iya kan? Ya semampu kalian, berarti kan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang mampu mungkin kalau ditingkatkan angka, ada yang 50, ada yang 100, ada yang... Kan beda-beda orang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, فَاتَّقُوا mas تَتَعْتُمْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kan begitu. Lah kalau anak misalnya belum bisa baca, Yang lain sudah mau jilid dua, yang ini masih jilid satu saja. Ya maklumi sudah, memang kemampuannya seperti itu. Jangan dipaksa. Dipaksa malah apa? Malah anak ini frustasi, putus asa, kemudian tidak mau lagi belajar. Mana yang lebih buruk? Kalau anak sudah tidak mau belajar, mogok, berarti dia tidak mau lagi datang ke majelis ilmu, kan? Padahal Nabi SAW sudah menyatakan, yasiru walatu asiru, basiru walatu nafiru, kan begitu. Yasiru, permudah, walatu asiru, dan jangan dipersulit orang belajar agama. Basiru, gembirakan, senangkan. Walatu nafiru, dan jangan engkau menjadi sebab orang itu lari dari belajar agama. Kan begitu? Makanya seorang pendidik ini, wah Masya Allah, berat ya, harus sabar. Anak terlambat datang, ya. Ah, kamu berdiri, setrap. Satu kaki. Wah, satu kaki lagi. Sekarang saya tanya, adakah manfaatnya dia berdiri di hadapan kelas? Bisakah dia konsentrasi menyerap pelajaran yang kita ajarkan di kelas itu? Seberapa besar? Mana besar? Mana lebih manfaat kalau dia duduk saja atau dia berdiri menyerap pelajarannya? Kan? Kita kan perlu bertanya. Kalau seandainya anak itu kemudian besok tidak mau masuk, siapa yang salah? Jelas kan? Dia memang terlambat. Tetapi hukuman itu menjadikan dia dipermalukan di depan teman-temannya. Besoknya dia gak mau lagi sekolah, bolos. Mana yang lebih berat mafsadatnya? Tidak adakah hukuman yang lebih baik untuk dia? Yang bisa memberi manfaat untuk dia hukumannya? Misalnya dia dihukum menulis yang ada di dalam Al-Quran. 4 halaman, kamu tulis, nih kamu terlambat. Mana kira-kira bermanfaat menulis, menyalin Al-Quran itu dengan berdiri saja di depan kelas? Kan begitu. Dia merasa terhukum, tapi dia masih memiliki manfaat. Minimal dia melatihlah motorik halusnya untuk menulis huruf Arab, kan gitu. Ada manfaatnya untuk dia, daripada berdiri terus di sini, ditonton teman-temannya sekelas. Apalagi setelah pulang disuraki, si Ahmad dihukum, disetrap. Tambah malu dia, jatuh mentalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang keempat, kepribadian seorang pendidik hendaklah dia bersikap lemah lembut. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari, Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lemah lembut. Yuhibbu rifqa. Dan dia Allah menyukai kelemah lembutan. Fil amri kullih. Di dalam setiap perkara. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat. Wala imra'atan wala khadimah illa ayyujahida fi sabilillah. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya. Wala imra'atan wala khadiman, tidak pula memukul kepada istrinya, tidak pula kepada pembantunya. Illa yujahida fi sabilillah, kecuali beliau memukul itu saat jihad fi sabilillah, saat jihad di jalan Allah. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan tindakan kekerasan secara fisik, ya, kecuali ketika berjihad. Ini perintah, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain di mana kita harus berlemah lembut. Karena apa? Karena yang namanya anak itu hukumnya sama seperti Arabi dalam kisah hadis yang ma'ruf, ya. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ya, bahwasannya ketika ada seorang Arabi, Arab Badui, datang berdiri kemudian buang air kecil di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi. Kemudian para sahabat hendak melarang oleh Nabi SAW. La tujrimu. Da'uh. Kata Nabi SAW. Jangan kau larang dia. Jangan kau sergah dia. Tinggalkan dia. Tinggalkan. Biarkan. Biarkan dia. Sampai Arabi ini menyelesaikan hajatnya. Baru setelah itu Nabi SAW memanggil Arabi ini. Kemudian menasehatinya. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa sholati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid ini adalah untuk zikrullah, untuk sholat, untuk baca Qur'an, bukan untuk buang kotoran. Dinasehati dengan baik. Kita lihat bagaimana sikap Nabi terhadap Arabi, terhadap orang yang orang gunung, orang badui ini. Arabi itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah orang badui yang belum pernah mendapatkan pendidikan. Belum pernah mendapatkan ta'lim. Artinya belum belajar. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang anak kecil termasuk orang yang pernah belajarkah? Termasuk orang yang sudah mendapatkan pendidikankah? Kan tentu kita akan menjawab namanya anak kecil. Ya baru belajar. Kan begitu. Berarti hukumnya sama-sama Arabi kan begitu. Sama-sama gak paham. Sama-sama belum berilmu. Sehingga apa? Sehingga penyikapan kita pun ya, terhadap anak-anak yang masih kecil. Ya, belum berakil balik. Kita menyikapinya dengan cara yang lemah lembut. Apalagi hadis Nabi SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, Nabi tidak pernah memukul. Padahal di lain hadis Nabi memerintahkan kita untuk memukul anak yang sudah 9 tahun, kan begitu? Ya, sudah usia 10 tahun, ya, 10 tahun. Ya, boleh dipukul. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan, pukulannya seperti apa? Ghairu mubarrih. Pukulan itu tidak membekas. Pukulan itu tidak ditujukan kepada yang anggota tubuh yang berbahaya. Syarat memukulnya itu luar biasa. Mukul tidak membekas, coba bagaimana? Memukul tidak membekas, itu kan berarti harus pakai apa? Ya, pukulannya tidak keras. Nah, kalau keras jelas ada lebam merah di sini. Ghairu mubarrih. Nah, kemudian diusahakan kalau kita memang terpaksa harus menghukum. Menghukum itu dalam keadaan kita itu tidak emosi. Kan begitu. Memukul dalam keadaan kita tidak emosi. Bisa tidak kira-kira? Kan rata-rata kita memukul itu ketika sedang emosi. Langsung lempar penghapus. Wah, kan gitu. Langsung lempar apa yang ada di dekat kita aja. Nah, seperti itu. Padahal ya, penting sekali bagi kita ya, untuk ya, memiliki sikap lemah lembut ini. Anak-anak kita itu sebetulnya baik. Ya. Cuma karena ada perbedaan pola asuh. Perbedaan pola asuh di rumah itu yang menyebabkan anak-anak kemudian tingkahnya macam-macam. Satu contoh. Seorang anak yang hidup di keluarga. Yang di situ, keluarga di situ, kalau anak salah tidak ditegur, itu menganggap anak bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Begitu masuk ke mahad, masuk ke tempat kita, yang seperti itu tuh salah, ditegur oleh kita. Loh kok, abiku enggak negur, enggak melarang, kok di sini dilarang. Ada perbedaan nilai. Karena ada perbedaan nilai ini, sehingga anak akan bingung. Yang mana ini yang benar? Seperti itu. Sebetulnya anak gak terlalu inilah, gak terlalu rewel, gak terlalu nakal. Cuma di situ ada perbedaan pola pola asuh. Hal yang demikian harus kita sikapi dengan secara bijak. Bagaimana menyelaraskannya? Ya mungkin kita harus diskusi dengan orang tuanya. Kita harus menyampaikan kepada orang tuanya, kami mendidik anak begini, tolong di rumah juga nanti seperti ini. Ini sering. Ya pengalaman saya pribadi lah punya anak. Kalau murojaah setoran, anak, bacanya salah. Betul kan? Gunah nunnya. Abi ini gimana? Amiku saja yang di pondok gak nyalakan kalau gini. Itu. Akhirnya, anak kan harus tulis di buku komunikasi. Tolong diseragamkan antara saya dan antum. Gunah mim. Gunah nun. Tolong. Supaya tidak ada ini. Dia bertameng kepada yang di pondok, ustadznya. Sementara, saya di sini mempunyai standar sendiri. Di situ. Jadi buku komunikasi diisi, tolong masalah gunnah diperhatikan. Ini sering kali seperti ini. Anak senantiasa protes bertameng kepada gurunya yang ada di sana. Ya kalau anak melihat wajarlah kalau misalnya tidak terperhatikan masalah gunnah. Karena sekian banyak orang, gurunya satu, ustadznya satu di pondok harus menyimak setoran sekian banyak. Sehingga kalau ada masalah gunnah kemudian terlewat, ya wajarlah. Tapi kan itu dijadikan alasan untuk anak. Kalau kita kan menyimak anak kita sendiri, jadi kesalahan yang manapun lebih teliti kan gitu. Beda dengan yang di pondok, karena banyaknya kan, sehingga dengar, ya bagus, ya lulus. Begitu dicek lagi, ternyata, wah ini bacaannya belepotan ini. Kan begitu. Ini perbedaan. Yang perbedaan ini harus disinkronkan antara wali santri dengan kita sebagai pengajar. Ini hanya satu kasus saja, belum yang lainnya. Masalah mainan di Solo sedang musim-musimnya apa itu? Sedotan depannya dikasih apa itu? Pulpen pilot masukkan ke sedotan itu, terus belakangnya pakai karet, shoot. Kan itu membahayakan. Di rumah kita larang. Di pondok saja boleh kok ami-ami. Gak ada larangannya. Aduh ini. Ini kan perbedaan nilai ini. Kita sebagai orang tua melihat itu bahaya. Tapi kalau di sana namanya anak-anak sekian banyak masa harus mengawasi. Ya kita maklum. Paling kita kan bisa menyampaikan pesan di buku komunikasi itu. Masalah mainan ini tolong membahayakan. Nah, ini perbedaan persepsi dalam masalah pendidik. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan anak 100%, kemudian marah-marah kepada anak, kemudian bersikap kasar kepada anak-anak. Tidak bisa kemudian anak karena itu kemudian kita pukul. Tetap kita kedepankan kelemah lembutan kepada anak-anak. Persepsi. Satu ketika ada kejadian anak dituduh mencuri. Ternyata ditanya mencuri itu seperti apa, anak belum paham. Pernah ini ada kejadian. Karena selama ini dia dan temannya, kalau dia punya makanan, temannya boleh ngambil tanpa izin. Ya sudah, namanya teman dekat kan. Dia punya apa, nanti temannya punya apa, dia ambil juga, temannya tidak marah. Terus begitu. Suatu ketika ada barang yang agak berharga, diambil oleh temannya. Nah, terus orang tuanya, mana barangnya itu? Diambil sama pulan. Orang tua nyimpulkan, dicuri. Lapor ke ustadznya, ustadz, si pulan mencuri barang anak saya. Kan ini terjadi perbedaan persepsi kan. Antar temannya sendiri ya silakan saja, punya saya diambil ini, nanti besok punya kamu juga saya ambil. Biasa. Nah, orang tuanya melihat itu kemudian menganggap anak ini mencuri barang milik anaknya sendiri. Ini ternyata selidik punya selidik. Ya memang kebiasaannya dua anak ini seperti ini. Tidak bisa kita katakan kemudian si B ini mencuri barangnya si A. Karena persepsi si B seperti itu setiap hari. Kok sekarang ngambil barang terus dianggap mencuri. Kemarin-kemarin saya ngambil kuenya, ngambil apa, enggak dituduh mencuri. Kan begitu. Ini persepsi anak. Dan itu adalah sesuatu yang Di dalam imajinasi anak seperti itu. Jangan kemudian lantas kita hukum anak itu. Kita kerasi, kita kasari, kita ini. Seperti itu. Banyak contoh-contoh lain yang istilahnya memerlukan sikap bijak kita. Sikap bijak kita. Ini masalah lemah lembut. Yang kedua, yaitu sikap dewasa dan tenang. Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada seorang sahabat, Asyaji Abdul Qais. Kata Nabi SAW, Inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-anatu. Hadis dari Abdullah bin Abbas, riwayat Muslim. Inna fika khoslatain. Sesungguhnya pada dirimu, yaitu Asyaj Abdul Qais, pada dirimu ada dua perkara. Yuhibbuhumallah, yang Allah menyukai kedua perkara itu. Apa? Al-hilm wal-anat. Yaitu sikap dewasa, berkepribadian matang. Saya menerjemahkan al-hilm adalah kepribadiannya matang. Wal-anat. Wal-anatu yaitu sikap ta'anni, tenang. Orang yang berkepribadian dewasa, menyikapi segala sesuatu dengan pikiran yang jernih, pikiran yang panjang, tidak sumbu pendek, kalau sumbu pendek mudah meledak, tapi benar-benar tenang, tidak istijjal, tidak kemudian tergesa-gesa mengambil keputusan, oh kamu salah, tanpa bertanya dulu kepada anak, tanpa meminta penjelasan kepada anak. Kan kadang-kadang seperti itu. Anak datang terlambat. Kamu datang terlambat. Berarti kamu melanggar disiplin. Dihukum. Seharusnya kan ditanya, kenapa kamu terlambat? Iya kan? Itu tadi ban sepeda motornya. Kalau ban sepeda motornya gembos, siapa yang salah? Anak? Anakkah yang salah? Tidak. Kenapa kamu terlambat? Tadi abiku waktu mau berangkat ada tamu. Anakkah yang salah? Kan begitu. Sikap ta'ani, mengorek dulu keterangan sebelum menjatuhkan sebuah sanksi atau hukuman, atau sebelum melakukan tindakan. Ini adalah sikap yang Allah senangi, yang Allah cintai. Seorang pendidik hendaknya demikian. Jangan tergesa-gesa. Jangan kemudian cepat memutuskan. Berpikir panjang dulu. Dewasa dalam menyikapi sesuatu. Ini penting. Kan gampangnya kalau itu, wah anak ini gini-gini ini. Nah, kalau kita sebagai pendidik yang sudah dewasa, berpikir ini, ya namanya anak-anak, santai sajalah. Enak kan, menyikapinya tuh enak. Namanya anak-anak, ya memang begitu. Sudah kita doakan, kita usahakan yang baik. Insya Allah nanti akan berubah seiring dengan usianya. Usianya bertambah, nanti pikirannya pun akan semakin dewasa, terbuka. Sudah disabari saja. Seperti itu. Ada kasus, seorang anak senang mencuri. Ini betul-betul mencuri. Mencurinya bukan kelas di sekolah lagi. Kalau dia di luar, ya, ke warung, beli 1.000, tapi bisa ngambil yang harganya 5.000. Nah, ini kejadian. Dalam kondisi seperti ini, yang pertama yang harus kita perhatikan, anak ini kenapa bisa begini? Tidak semata-mata anak itu bisa mengambil barang milik orang lain kalau tidak ada yang mengajari. Sekarang kita perhatikan lingkungannya bagaimana. Itu maksudnya kita sebagai pendidik itu menilai seseorang berbuat begini, lingkungannya bagaimana. Kalau lingkungannya jelek, nah ini yang harus dirubah. Sebelum merubah, sebelum memberikan terapi kepada anak ini, pindahkan dulu dia dari lingkungan yang jelek tersebut. Kalau orang tuanya sebagai kontraktor, artinya rumahnya ngontrak di situ, ya, diminta pindah saja dari lingkungannya. Atau dia diajari oleh teman-temannya yang ada di situ, temannya. Mungkin orang awam kah atau siapa. Dijauhkan dari teman ini. Nah itu kita harus kerjasama dengan orang tua. Coba diteliti dengan siapa dia bermain, lingkungannya seperti apa. Karena kalau kita terapi dia, kita beri sanksi, kita beri apapun, setelah itu dia pulang terus bergaul dengan orang-orang yang anak-anak yang suka mencuri ini, ya akan kambuh lagi. Maka kita harus itu tadi, sikap-sikap untuk meneliti, melihat pengaruh-pengaruh dari anak. Kan anak itu, namanya anak kan polos biasanya. Tidak semata-mata dia ngambil ini kalau tidak ada yang ngajari. Siapa ini yang mengajarinya? Nah itu harus diputus. Rantai hubungannya ini harus diputus dulu. Baru kemudian kita terapi, nasehati, dinasehati, dan seterusnya. Sambil diawasi terus, jangan sampai bergaul dengan anak-anak yang suka mencuri itu. Ini sikap al-hilm. Demikian juga sikap ta'ani. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan satu perkara. Ya, hendaklah kita berpikir jauh ke depan. Ya, untuk supaya menjadikan anak ini bertambah baik. Ta'ani ini, sikap tenang kita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan satu perkara, ini sangat amat sangat menentukan bagi anak. Yaitu tadi, jangan sampai kita tersulut kemudian emosi. Ini kalau kita sudah emosi, jalan berpikir kita pun jadi sudah tidak baik lagi. Tani itu sebagaimana tadi saya contohkan, anak terlambat ditanya dulu. Sebelum kita menghukum itu nanti urutan kesekian. Ya. Diperingatkan orang tuanya, diajak kerjasama bagaimana supaya tidak terlambat. Itu satu contoh kasus. Yang kelima, mampu menahan amarah. Mampu mengendalikan amarah. Sikap yang harus dimiliki, kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, mampu mengendalikan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ausini, nasihatilah aku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, jangan kamu marah." Faraddada mirara. Kemudian diulangi lagi. Jawab Nabi, "La taghdab, jangan kamu marah." Ini kepribadian yang harus ada pada seorang pendidik. Ketika seseorang marah, akalnya itu sudah tidak terkendali. Ketika seseorang itu kemudian marah, jiwanya sudah dikuasai oleh syaitan, hawa nafsu. Sehingga tindakan-tindakan dia tidak menjadi terukur. Ucapan-ucapannya tidak terukur. Perbuatan anggota tubuhnya, kalau dia memukul, kalau dia membanting, tidak terukur. Yang semua itu akan dia sesali manakala dia sudah hilang amarahnya. Kan begitu? Iya ya, kenapa ya saya banting pintu tadi? Nah, iya ya, kenapa kok saya tadi mukul? Padahal kan masalahnya sepele. Nah, penyesalan itu adanya di akhir. Itu akibat emosi, marah. Nabi SAW sudah mengingatkan kita, la taghdab. jangan engkau marah. Artinya jangan mudah sekali untuk mengendalikan marah. Malah marah dalam kadar-kadar tertentu baik. Tapi apabila hal ini terus dilakukan, ini akan menjadikan muruah kita di hadapan anak-anak akan jatuh. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Anak tetap bisa berpikir. Janganlah kemudian kita mempersepsikan di hadapan anak sebagai guru yang paling galak. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Anak akan diam, prat. Dari jauh sudah kedengaran suara sepeda motornya saja. Wah, ini lagi itu datang. Kenapa? Ada apa dengan suara sepeda motor? Ya identiknya dengan yang mengendarainya ini. Yang mengendarainya ini sukanya marah. Akhirnya kan seperti itu jadi tindakan yang dijadikan sebagai mainan untuk anak-anak. Dan ini akan meruntuhkan wibawa. Wibawa dia sebagai seorang pengajar pendidik. Tidak akan memberikan kebaikan manakala kita tidak menempatkan amarah ini bukan pada tempatnya yang sebenarnya. Ya. Sampai setengah 12. Kemudian mampu menggembirakan, menyenangkan. Seorang pendidik hendaklah dia mampu untuk menjadikan suasana belajar itu sebagai media yang menyenangkan bagi anak-anak. Bagaimana caranya? Disinilah kreativitas seorang pendidik dituntut. Ya. Jangan kalah dengan Suzuki, inovasi tiada henti. Kan begitu? Jangan kalah dengan Honda, one heart, satu hati. Ya, pendidik dengan muridnya kan harus satu hati supaya timbul kedekatan. Kalau pendidik sudah merasa senang dengan gurunya, kan dia belajar juga enak. Beda dengan gurunya, wah ini suka marah ini. Bayangan dia, bayangan muridnya, kalau ustaz ini datang, monster ini. Killer. Nah, seperti ini tidak baik. Justru yang harus ditanamkan itu adalah kebaikan-kebaikan kita. Bukan yang ditanamkan kepada anak ini monsternya, bukan yang ditanamkan kepada anak ini adalah killernya, bukan. Yang ditanamkan kepada anak ini adalah kebaikan-kebaikannya. Oh iya, kalau ustaz ini tuh suka bersedekah, sudah suka memberi. Baik kan? Baik. Oh, kalau ustaz ini tuh enak, dia suka tersenyum, suka ini. Bagus kan? Bagus. Jangan yang tertanam pada anak itu, oh apa ustaz ini marah terus. Nah, kalau ada murid yang seperti itu terhadap kita, kita harus melakukan koreksi. Bagaimana mengubah persepsi itu? Ya ini harga mahal yang harus kita beli. Suatu ketika ada kejadian seorang guru memarahi anak. Ya dengan segala macam latar belakang lah, namanya guru, manusia kan. Si pengajar ini tiba-tiba marah kepada anak ini. Akhirnya anak ini mogok. Tidak mau belajar dengan pengajar yang ini. Setelah selidik punya selidik, kasus ini menjadi kasus, akhirnya perbaikan image. Di sini ya, seorang guru harus apa? Menjadi jaim, ya enggak? Jaga image. Bagaimana menjaga image itu? Memperbaiki image yang sudah rusak di hadapan murid ini. Yaitu diantaranya kunjungi anak itu. Kunjung ke sana sambil membawa hadiah. Sambil membawa oleh-oleh, sambil membawa apa, datang ke sana. Bawa coklat, bawa apa. Ah ini datang nih, ini, oh ini memberi ini. Awalnya takut, ya sudahlah, cuman berikan itu. Saya itu pergi, besok lusa datang lagi, terus demikian. Itu berbulan-bulan harus memperbaiki image seperti itu. Ini memang harga mahal. Salah sedikit kita melakukan, emosi sudah emosi, namanya mungkin di rumahnya banyak masalah, tapi kemudian harus memperbaiki. Baru kemudian image itu berubah setelah 2-3 bulan terus proses itu dilakukan. Berkunjung, setelah berkunjung agak dekat, setelah agak dekat mau anaknya, yuk kita main yuk ke sana yuk. Yuk. Nah, sudah. Sampai seperti itu. Ini untuk memperbaiki image yang tertanam pada anak didik. Kan image guru itu harus perfect ya, sempurna di hadapan seorang anak didik, kan begitu. Anak didik gak mau tahu, pokoknya guruku harus begini. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu dulu. Insyaallah kita ba'da asar nanti dilanjutkan terkait masalah karakteristik kepribadian guru pengajar yang harus ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter sebagaimana tadi dituntunkan dalam agama. Poin-poinnya saya ambilkan, saya nukilkan dari apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua ini adalah yang paling asasi, paling asasi. Adapun nanti sifat-sifat lainnya banyak, sifat-sifat lainnya, sifat pemurah, sifat dermawan, sifat perlunya memberi senyum, perlunya menepuk bahu dan seterusnya, itu ada insya Allah. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagaimana seorang pengajar menampilkan sosok di hadapan anak didiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.